Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pendengar radio-radio lain yang menilai acara pada kesempatan kali ini, kepada para wali santri, pada para orang tua, pendidik, dan pendengar semuanya, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang apabila kita menghitungnya, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, walau apapun keadaan kita saat ini. Kesempatan kali ini, di dalam kajian pendidikan karakter nabawiyah ini, kita masih membahas tentang pendidikan anak usia akil balig, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah yang namanya setiap tahun mungkin bisa kita lihat berganti-ganti, ada yang 5 tahun sekali, kadang yang setahun diganti. Ada yang menyebut dengan ujian akhir sekolah, ada yang menyebut ujian sekolah, kemudian ada yang menyebut ujian nasional. Terus kemudian dulu pernah juga ada namanya EPTA dan EPTANAS, evaluasi belajar tahap akhir ya, nasional dan sebagainya. Nah, kembali kepada konsep pendidikan karakter nabawiyah ini, sejauh mana yang seharusnya pendidik lakukan terhadap anak didiknya ketika ingin memberikan ujian, atau istilahnya adalah ujian akhir bagi anak didiknya. Yang sering kita perhatikan pada anak didik ketika menjelang ujian akhir, mereka ada yang dikarantina, bahkan ada yang sampai diasramakan di sekolah, tidak pulang ke rumah untuk belajar, dengan harapan nanti bisa mengerjakan soal-soal dari ujian akhir tersebut, sehingga diharapkan nanti siswa dari sekolah tersebut yang mengikuti ujian akhir bisa lulus 100%. Terus kemudian ada yang istilahnya itu sistem kebut semalam. Ya, jadi siswa-siswa yang akan melaksanakan ujian tersebut kadangkala semalam suntuk dia itu belajar dari A sampai Z dengan harapan ketika besoknya dia ujian itu ingatannya masih segar, sehingga soal-soal yang ada pada ujian tersebut bisa dia jawab semuanya. Masalah nanti setelah ujian lupa atau tidak, bagi dia adalah enggak peduli. Ini enggak penting bagi dia, yang penting ketika mengerjakan soal itu dia ingat semuanya. Nah, sejauh mana pentingnya ujian akhir ini bagi pendidikan. Kemudian kita kembalikan ke dalam kisah ketika para pemuda-pemuda belia, sahabat-sahabat kecil yang mereka itu menjelang balig, itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk perang Badar. Ada beberapa sahabat kecil datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk mengikuti peperangan, bahkan siap untuk mengorbankan jiwanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, kemudian melihat hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat terkagum, tersenyum kepada mereka, dan kemudian melihat kepada para sahabat-sahabat kecil tersebut dengan penuh pandangan gembira. Kemudian beliau mendekati pada anak-anak tersebut yang mereka sebenarnya adalah belum balik, rata-rata di antara mereka belum balik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka itu belum waktunya untuk mengikuti peperangan, karena melihat kondisi mereka adalah masih anak-anak, ya, dan fisik mereka, sebagian besar dari mereka yang datang itu masih kecil, masih lemah. Mendengar hal itu, maka mereka, para sahabat-sahabat yang tersebut, kecewa. Kecewa. Dan inilah keimanan mereka, para sahabat-sahabat kecil, dengan usia yang sangat belia, masih belasan tahun. Dalam riwayat disebutkan sebagian 15 tahun, sebagian usianya 13 tahun. Pada usia tersebut mereka itu tumbuh kecintaannya yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Karena besarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, sampai-sampai dia rela untuk mengorbankan jiwanya untuk Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, ini adalah hasil didikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian karena merasa mereka itu tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dianggap masih belum kuat fisiknya, masih belum dewasa, ada salah seorang di antara mereka yang bernama Rafi bin Hudayj. Rafi bin Hudayj itu memperlihatkan dengan kelembutan, ya, dengan lembut memperlihatkan kemahirannya di dalam melempar tombak. Dan akhirnya keterampilan yang dimilikinya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkagum melihat kemampuan Rafi bin Hudayj tersebut, walaupun dia masih usia kurang lebih 15 tahun. Akhirnya dengan tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rafi tersebut bahwa Rafi diterima, ya, dan turut serta dalam peperangan tersebut. Nah, hal ini karena salah seorang temannya diterima, tentu saja teman yang lain bangkit, ya. Namanya juga mereka itu masih belum balik, banyak yang belum balik, masih boleh dikatakan anak-anak, ya. Anak-anak menjelang balik. Tentu saja yang lain bangkit. Kalau salah satu temannya sudah diterima, maka yang lain pun juga ingin ikut diterima. Maka bangkitlah salah seorang sahabat kecil yang lain, yaitu Samurah bin Juntub. Samurah bin Juntub memiliki badan yang kekar, yang agak kekar, ya, dan beliau menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam otot-otot beliau, ya, menunjukkan otot-ototnya, ingin menunjukkan bahwa aku ini sudah kuat, aku bisa ikut perang. Kemudian didukung oleh perkataan atau dukungan dari saudara-saudaranya bahwa Samurah bin Juntub ini bisa merobohkan orang yang tinggi sekalipun. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Samurah bin Juntub untuk turut serta dalam peperangan. Karena dua orang temannya yang sudah diterima, yang lain pun juga akan bangkit. Termasuk salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk ikut berperang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi fisik dari Zaid bin Thabit yang usianya waktu itu kurang lebih 13 tahun, kurang dari 13 tahun. Yang pedang yang dia bawa itu panjangnya lebih panjang, ya. lebih tinggi dari tinggi tubuhnya. Nah, sehingga Rasulullah SAW dengan lembut yang memegang pundak dari Zaid bin Sabit, bahwa Nabi belum bisa menerima Zaid bin Sabit untuk ikut berperang karena kondisinya masih lemah, ya, badannya masih kecil. Dan Rasulullah menjanjikan, ya, insya Allah Ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, apabila sudah dewasa, boleh mengikuti peperangan tersebut. Nah, akhirnya Zaid bin Sabit merasa kecewa. Dia kembali pulang dengan ujung pedang itu tergesek-gesek ke tanah karena lebih panjang daripada tinggi tubuhnya. Demikian juga ibunya yang bernama Nuwar binti Malik ikut bersedih juga karena anaknya tidak diterima ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angan-angan dari ibunya, ya, yaitu apabila ayahnya, seandainya ayahnya masih hidup, pasti akan bangga melihat anaknya ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai rumah, keinginan untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berhenti pada diri Zaid bin Sabit. Dia terus berpikir, ya, bagaimana caranya agar aku bisa bersama Rasulullah walaupun mungkin tidak sebagai prajurit. Ternyata dia ada ide bahwa sebenarnya dia, Zaid bin Sabit itu, memiliki kemampuan yaitu dalam membaca dan menulis. Dan kemudian dia juga sudah hafal 17 surat. Ya. Kemudian Zaid bin Sabit tersebut berkata kepada ibunya, ya, untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kemampuannya. Maka ibunya meminta tolong kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah, didatangkan Zaid bin Sabit tersebut di hadapan Rasulullah SAW dan diuji, dites oleh Rasulullah SAW tentang bacaan Al-Qur'annya, hafalannya. Ternyata bacaannya masya Allah luar biasa, bagus, fasih. Tajwidnya juga jelas, wakuf-wakufnya juga jelas sekali. Nah, akhirnya kemudian Zaid bin Sabit pun juga menunjukkan tentang kemampuannya dalam membaca dan menulis. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Zaid bin Sabit, ya, wahai Zaid, apakah engkau tahu tentang bahasa Ibrani? Ya, bahasa Ibrani itu adalah bahasanya orang Yahudi. Ya. Maka Zaid mengatakan bahwa aku belum bisa berbahasa Ibrani. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid, maka wahai Zaid, pelajarilah bahasa Ibrani. Akhirnya Zaid mempelajari bahasa Ibrani. Kurang dari setengah bulan dia sudah menguasainya, baik membaca, menulis, ya, dia sudah menguasainya ataupun berbicara dalam bahasa Ibrani. Akhirnya ketika ada surat yang datang dari orang-orang Yahudi untuk Rasulullah SAW, maka Zaid sebagai penerjemahnya. Terus kemudian ketika Rasulullah SAW ingin mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, maka Zaid bin Sabit sebagai penulisnya dalam usia yang sangat belia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apakah engkau menguasai bahasa Syariani? Bahasa Syariani adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa Arab, mirip seperti bahasa internasionalnya waktu itu di sana. Ya, bahasa internasional digunakan oleh bangsa-bangsa Arab. Maka Zaid mempelajari bahasa Syariani tersebut kurang lebih dalam waktu 17 hari. Baik dia dalam berbicara dengan bahasa tersebut, membaca atau menulisnya. Nah, akhirnya Zaid bin Sabit bisa membersamai Rasulullah SAW, ya, tapi tidak sebagai prajurit karena kemampuan dia adalah dalam hal membaca dan menulis dalam terkait dengan bahasa. Ya, termasuk hafalan dia yaitu 17 surat, ya, dalam Al-Qur'an, karena waktu itu belum semua 30 juz itu belum turun semuanya, surat-surat dalam 30 juz itu belum turun semuanya. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ya, setelah Rasulullah SAW itu mengetahui tentang loyalitas dari Zaid bin Thabit, kemampuannya, kecerdasannya. Akhirnya Zaid bin Thabit diangkat menjadi sekretaris beliau, dan beliau Zaid bin Thabit itu dijadikan sebagai penulis wahyu. Ya, ya, dia dijadikan sebagai penulis wahyu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Bila ayat-ayat wahyu turun, maka Rasulullah SAW memanggil Zaid, lalu dibacakan kepada Zaid, dan Zaid disuruh untuk menulisnya. Ya. Jadi Zaid itu ketika menulis Al-Quran itu didiktekan langsung oleh Rasulullah SAW secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat tersebut. Nah, ini sahabat-sahabat kecil yang mereka menjelang balik, mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperan di dunia nyata sebagaimana orang-orang dewasa yang lain, karena mereka merasa bahwa dirinya ingin segera dewasa. Ya, dan akhirnya Rasulullah SAW menguji mereka, menguji kemampuan mereka. Ini. Nah, dalam pengujian ini, ya, ini bisa kita ambil faedah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menguji anak didiknya, ya, boleh dikatakan siswa-siswa beliau, ketika mereka menjelang balik atau mereka sudah balik untuk bisa terjun ke dunia nyata. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguji mereka, ada yang diantara mereka itu usianya 15 tahun, ada yang diantara mereka usianya adalah 13 tahun. Jadi intinya ujian itu adalah ujian menjelang akil balig. Ini, kalau di tempat di sekolah kita itu berarti ujian itu diberikan sekitar usia kelas 3 SMP. Ini karena setelah 3 SMP anak sudah balig itu bukan anak-anak lagi, mereka sudah dewasa dan mereka akan berperan di dalam kehidupan nyata ini. Kemudian dari hadis tadi disebutkan bahwa siswa atau istilahnya sahabat-sahabat kecil tadi yang meminta sendiri kepada Nabi untuk minta diuji. Maka seyogyanya, ya, ketika para siswa-siswi kita di sekolah ini saat ini, ketika mereka belajar mulai dari kecil, ya, sampai dia menjelang kelas 3 SMP, maka ketika mereka akan akil balik itu meminta, ya, kepada pihak sekolah atau lembaga untuk diuji atas kemampuannya, ya, karena sebentar lagi mereka akan terjun di masyarakat. Nah, ini. Terus kemudian yang diujikan kepada para sahabat-sahabat kecil tadi itu berbeda masing-masing orang. Ya, tadi kepada Rafiq bin Hujaid itu ujiannya adalah berupa kemampuan untuk melempar tombak, karena memang Rafiq bin Hujaid itu mahir di bidang melempar tombak. Kemudian yang diujikan kepada Samurah bin Juntub itu adalah tentang gulat karena badannya yang kekar. Namun ujian yang diberikan kepada Zaid bin Thabit yaitu berupa hafalan, ya, baca tulis, ya, yang terkait dengan kognitif, bukan terkait dengan fisik. Ini jadi berbeda-beda. Dan ini terkait dengan bakatnya masing-masing. Ini. Kemudian materi yang diujikan, ya, itu terkait dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat. Apa yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi sebagai contoh, misal ada seorang yang dia sudah menjelang balik, akil balik, ternyata dia bakatnya dibilang di bidang teknologi sepeda motor sebagai contoh. Maka ujian yang diujikan kepada dia itu adalah terkait dengan sepeda motor, sebab nanti ketika dia setelah diuji, ya, itu dia akan berperan sebagai teknisi di masyarakat yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai teknisi. Ini. Nah, maka seyogyanya yang menguji itu sebenarnya paling tepat adalah yaitu lembaga atau dunia usaha atau industri yang akan menerima, yang akan menerima calon lulusan tersebut sesuai dengan bidang yang dia tekuni. Ini, jadi tidak harus sekolah itu yang mengujinya. Ya, justru yang akan menerima dia mau berperan di mana, mau bekerja di mana, itulah yang langsung mengujinya. Nanti seandainya dia ingin wira swasta, ya, dalam bidang perdagangan yang kebetulan di situ tidak ikut kepada lembaga yang lain, ingin mandiri, maka pengujiannya dilakukan oleh bidang apa namanya ahli ya, maestro ahli, maestro atau ahli di bidang bakatnya itu, kemudian menguji sesuai dengan bakat anak tersebut di bidang perdagangan, sehingga dia setelah menguasainya diharapkan dia sudah bisa terjun di masyarakat, terutama tentang apa namanya hukum-hukum yang terkait dengan perdagangan atau jual beli yang sesuai dengan syariat, itu harus dikuasai oleh anak-anak atau siswa yang ingin terjun di bidang perdagangan setelah dewasa, setelah akil balig ini. Terus kemudian berikutnya adanya remedi atau ujian ulang ya, jika tidak berhasil dalam suatu ujian, yaitu yang dialami oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit akhirnya mengulang ujian lagi. Namun pengulangan yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit itu ternyata dia, Zaid bin Sabit itu ganti jurusan ya, ganti bidang, yang tadinya mendaftarkan diri sebagai prajurit karena badannya kecil ya, yang pedangnya lebih panjang daripada tinggi tubuhnya, akhirnya dia beralih bidang, yaitu di bidang baca tulis ya, dan hafalan, yang kemudian dites lagi oleh Rasulullah SAW dengan bidang yang lain, dengan materi yang berbeda sesuai dengan bidangnya Zaid bin Sabit tersebut. Jadi ada remedi dan bisa pindah bidang atau pindah jurusan ketika mau ujian ulang. Terus kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ucapan selamat, maka bisa diartikan bahwa seandainya sekolah kita itu, anak didik kita itu lulus, kita bolehlah memberikan sertifikat ya. Ya, jadi sertifikat kepada anak-anak kita sebagai bukti ucapan selamat kita atau tanda bahwa dia telah lulus. Karena zaman sekarang ini sudah apa namanya administrasi sudah banyak diterapkan di masyarakat, baik itu berupa bukti-bukti secara tertulis melalui kertas, yaitu hard file ya, ataupun yang berupa mungkin data-data yang soft file yang bentuknya di komputer atau di HP dan sebagainya. Ini terus kemudian perlu adanya dukungan dari orang lain ya, yaitu kalau tadi disebutkan dari keluarganya, maka sertifikat selama dia sekolah itu mungkin mengikuti pelatihan apa itu bisa jadikan pertimbangan untuk menentukan kelulusan ini. Jadi di dalam ujian ini ada lulus dan tidak lulus, namun ada remedi. Dan Nabi mengucapkan selamat ya, ini bisa kita katakan mawisuda ya, mawisuda itu adalah ucapan selamat kepada sahabat-sahabat yang diterima ya untuk ikut serta beliau dalam berdakwah maupun berjihad. Ini contoh gambaran sekilas bagaimana dahulu sahabat-sahabat kecil yang dia menjelang balik, akil balik, di awal-awal usia akil balik, mereka minta diuji oleh Rasulullah SAW untuk ikut berperan di dalam kehidupan nyata. Nah maka kalau kita terapkan di sekolah kita dari kisah tadi ya, kita ambil faedahnya, maka ujian sekolah itu, baik itu berupa ujian akhir sekolah, baik itu berupa ujian nasional ya, itu dilakukan sekali di akhir masa pendidikan ya. Karena dalam pendidikan karakter nabawiyah ini ya, dalam pendidikan Islam, akhir pendidikan anak itu adalah ketika mereka balig. Karena setelah balig mereka dewasa, bukan anak-anak lagi, maka pendidikan sudah bukan pendidikan anak-anak. Maka ujian dilakukan di akhir pendidikan, yaitu sekitar kalau di sekolah kita itu biasanya di SMA. Tapi sejatinya harusnya di usia 15 tahun ya, ketika mereka sudah balig ya, harapannya sudah akil juga, itu diadakan ujian akhir sekolah. Nah, seharusnya ya, seyogyanya setelah mereka ada balig itu langsung kuliah. Nah, jenjang SMA sebenarnya itu adalah untuk memperpanjang masa remaja. Ya, memperpanjang masa remaja, seharusnya setelah lulus dari SMP itu dia memiliki sertifikat atau ijazah kelulusan itu, dia bisa langsung bekerja, dia bisa langsung mungkin kuliah, melanjutkan kuliah sesuai dengan bidangnya agar menjadi ahli. itu dilakukan setelah akil balik, sehingga tidak diperpanjang dengan ditambahnya 3 tahun di SMA. Ini jadi akhir. Terus kemudian materi uji. Materi uji hendaknya sesuai dengan materi tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan yang kita ketahui adalah harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, Allah tujuan Allah menciptakan manusia itu yaitu agar setelah anak-anak kita nanti menjadi balig, ya, jadi setelah menjadi manusia dewasa, betul-betul menjadi manusia yang tak tunduk taat beribadah kepada Allah, yaitu dengan akhlak yang mulia. Di sisi lain, dia memiliki karya, memberikan manfaat sebesar-besar bagi umat dengan bakatnya. Ini, jadi itu tujuan hidup manusia. Jadi, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat dengan semulia-mulianya akhlak. Maka materi uji yang dilakukan dua bidang, yaitu bidang akhlak dan bidang kebermanfaatan, dalam hal ini terkait dengan bakat, yaitu akhlak dan bakat. Nah, bagaimana materi ujian akhlak ini? Yaitu dengan melakukan observasi. Nah, terkait dengan akhlak ini adalah sering disebut dengan karakter. Maka penilaian karakter ini bisa berupa survei karakter, yaitu hasil observasi selama pendidikan. Ini disurvei. Bagaimana karakter anak tersebut secara moral sudah bagus, layak tidak seandainya dia terjun di masyarakat? Adab akhlaknya bagaimana? Ini disurvei pada anak tersebut. Ini terkait dengan karakter keimanan yang tujuannya adalah untuk menjadi ahli ibadah, tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi uji yang kedua, karena mereka diharapkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat, ya, dengan bakatnya. Makanya dilakukan adalah uji kompetensi sesuai bakatnya. Tadi Rafi bin Hujaid diuji dengan bakatnya, yaitu dalam menggunakan tombak. Kemudian Samurah bin Jundub tadi diuji dalam bidang gulat, ya. Kemudian Zaid bin Sabit diuji dalam bidang kognitif, yaitu akademis berupa baca tulis dan hafalan. Jadi ada dua materi uji di sini, yaitu uji karakter, yaitu terkait dengan karakter keimanan. Yang kedua adalah uji kompetensi sesuai dengan bakatnya. Kalau dua-duanya ini telah memenuhi syarat, ya, dia akhirnya bisa memberikan dengan bakatnya tadi, kompetensinya bisa memberikan manfaat bagi umat, kemudian dengan akhlak yang mulia, maka bisa dinyatakan anak tersebut lulus. Ya. Lulus di sini berarti dikatakan anak tersebut bukan remaja lagi, dia sudah betul-betul dewasa. Namun seandainya belum lulus, ya, akhlaknya masih kurang bagus, kemudian dia juga masih bingung dengan bakatnya, sehingga ketika diuji kompetensinya dia belum bisa menguasai, nggak bisa terjun di masyarakat nanti. Kemudian adab akhlaknya, ya, jadi karakter keimanannya belum tampak, sehingga dikhawatirkan nanti justru kalau dia terjun di masyarakat malah mengganggu masyarakat. Maka bisa dikatakan ini tidak memenuhi standar. Nah, sehingga dia harus mengulang lagi ujiannya, ya, dengan waktu yang telah disepakati atau ditetapkan antara dirinya dengan lembaga yang ada. Nah, sehingga harapannya pada ujian ulangnya itu dia bisa memperbaiki dirinya. Ini sehingga dia bisa betul-betul mempercepat akilnya sehingga tidak remaja lagi, sehingga bisa berlangsung terjun ke dunia di masyarakat, ke dunia nyata. Terus kemudian selanjutnya penerapannya di ujian sekolah kita, yaitu ada lulus dan tidak lulus. Ini, tapi kalau kita perhatikan jenjang dari 0 tahun, ya, sampai usia balig, ya, itu ada marhalah-marhalah atau kelas-kelas atau fase-fase. Nah, fase tufulah 0 sampai 7 tahun itu dasarnya adalah usia. Kemudian setelah usia 7 tahun masuk ke fase tamyiz, yaitu kalau di tempat kita usia kelas 1, 2, 3 SD. Kemudian kelas 4, 5, 6 sampai SMP kelas 3 itu adalah fase murohakoh. Nah, pembagian fase itu adalah dasarnya usia. Maka tidak ada tidak naik kelas, tapi ada lulus dan tidak lulus. Ini, ya, itu di akhir ujung akhir pendidikan. Jadi tidak ada tidak naik kelas, tetapi ada lulus dan tidak lulus. Ini yang perlu diperhatikan, karena kenaikan kelas itu dasarnya adalah pertambahan usia. Ini. Kemudian berikutnya Kalau ternyata ujian sekolahnya tidak berhasil, ada remedi. Nah, kemudian setelah melakukan remedi atau ujian ulang lagi, boleh pindah jurusan, ya. Kalau memang jurusan yang lama dia tidak cocok dan ternyata dia menemukan bidang yang baru, ya, yang sesuai dengan bakatnya, maka dia boleh pindah jurusan pada uji ulang berikutnya. Nah, apakah kemudian SD diperlukan untuk ujian akhir? Sejatinya anak yang lulus SD itu belum balig. Mereka statusnya masih anak-anak, ya. Dan seandainya dikaitkan dengan tujuan hidup manusia sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu, untuk kelas SD, ya, lulus SD itu kadangkala belum memenuhi, terutama dalam bidang bakatnya itu belum tumbuh sempurna. Mungkin dalam hal kesadaran, ya, dalam hal kesadaran untuk ibadah sudah muncul, tapi terkait dengan kinerja, karena dia masih SD, dia belum mampu. Maka ujian akhir sekolah yang dilakukan di SD sejatinya hanya mengukur sebagian dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian apakah TK juga diperlukan untuk ujian? Nah, maka di sini ada tahap-tahap. Ketika anak masuk ke fase tamyiz, yaitu seperti lulus TK masuk ke SD, maka indikator yang diujikan adalah kesadaran beribadah, kecintaan kepada Allah, itu yang diukur. Belum sampai kepada uji kompetensi. Masih karakter keimanan saja masih sebatas pada kecintaan. Nah, kalau kemudian anak TK diuji kompetensinya, kemudian diadakan survei karakter lengkap, ya, yang harus siap di masyarakat, maka tidak pas, tidak tepat. Ya, bisa jadi nanti anak TK tidak lulus, padahal TK ke SD itu bukan apa namanya, enggak ada ujian akhir seharusnya itu. Ya, dia adalah pindah fase dari tufulah ke tamyiz. Nah, maka untuk TK, lulus TK, ya, kalian di sini di tempat kita ini adalah sistemnya persekolahan, lulus TK itu sebenarnya ujiannya adalah ujian untuk mengobservasi kesadaran atau kecintaan anak untuk kepada Allah dan ibadah. Kemudian setelah kelas 3 SD itu juga ada perpindahan fase dari tamyiz menuju ke murhaqoh, kelas 4 murhaqoh. Itu pun sebenarnya ada uji akhir dari masing-masing fase, yaitu fase tamyiz. Uji akhir fase tamyiz ini yang diuji adalah kesadaran dan pemahaman tentang ibadah. Jadi sadar dan dia paham, karena apa, lagi tumbuh-tumbuh karakter belajarnya ini. Belum diuji dengan bakat atau kompetensi. Ya, ini. Karena kompetensi itu diujikan setelah akil balig. Nah, jadi ketika kelas 3 ke kelas 4 itu ada uji, ya, untuk mengukur keberhasilan, sejauh mana keberhasilan penumbuhan karakter iman dan karakter belajar. Kemudian setelah itu, setelah dia naik ke kelas 4, baru ditumbuhkan karakter bakatnya, sehingga begitu akhir SMP, ya, itu di kelas 3 SMP usia 15 tahun akil balig, karakter iman sudah tumbuh, karakter belajar tumbuh, dan karakter bakat sudah tumbuh, maka ujiannya sudah lengkap. Nah, sehingga begitu dia lulus dari sekolah tersebut, sudah siap terjun ke masyarakat dengan akhlak yang mulia dan kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat. Sudah siap. Nah, inilah tentang dengan ujian akhlak yang mulia, ya, dan kebermanfaatan yang sejatinya idealnya dilakukan sekali. Siap. Nah, inilah tentang ujian akhirnya dan kebermanfaatan yang sejatinya ujian yang dilakukan sekali. Ujian itu dilakukan. Nah, inilah tentang ujian akhirnya dan kebermanfaatan yang sejatinya. Sebelumnya adalah fase-fase biasa, sebagaimana marhalah-marhalah tadi, ya, bertahap, ya, sesuai dengan usianya. Ya, yang diharapkan tadi karena perpindahan fase adalah sesuai usia, maka tidak ada tidak naik kelas. Karena kalau anak tidak naik kelas berarti dianggap tidak tambah umurnya. Nah, kalau enggak mungkin anak enggak tambah umurnya, kalau enggak tambah umurnya berarti yang meninggal dunia. Ini. Nah, jadi inilah tentang ujian akhir sekolah, ya, yang sejatinya ujian akhir sekolah adalah ujian tentang kemampuan terkait dengan tujuan pendidikan. Kalau di kurikulum kita, terutama yang kurikulum 2013, ada namanya SKL, ya, standar kelulusan, ya. Jadi standar kelulusan, standar kompetensi lulusan. Nah, sehingga akan tujuan mendidik anak itu apa? yang akhirnya menjadi standar kelulusan itu diujikan kepada anak tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang kesempatan malam hari ini terkait tema kita tentang ujian akhir sekolah. Dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor 089539903417 maupun dari live chat channel YouTube. Yang pertama, kami bacakan pertanyaan yang masuk di live chat YouTube dari paragraf Islam. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menyikapi anak yang pintar namun gagal ujian nasional? Tapi ada anak yang pemalas, yang suka nyontek dan curang, malah lulus. Apakah hal ini bisa dijadikan tolak ukur, Ustaz? Dan apakah hal tersebut adalah tolak ukur yang prematur untuk kelulusan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, perlu kita ketahui bahwa ranah perilaku manusia, ya terutama dalam ini adalah anak didik, itu ada tiga. Yang pertama adalah afektif, kognitif, dan psikomotor. Terkait dengan sikap, ya, dalam hal ini terkait dengan moral, kemudian terkait dengan kognitif, ini berupa antara lain tentang pemahaman, hafalan, ya, pengertian. Kemudian terkait dengan psikomotor, ini terkait dengan keterampilan-keterampilan fisik, gerakan-gerakan. Nah, seyogianya ketiga ranah ini masuk dalam materi uji, baik moralnya. Jadi moral itu masuk pada ketentuan untuk kelulusan, ya, penentu kelulusan. Jadi tiga-tiganya. Sementara apabila ujian ini berupa soal-soal yang ada di kertas atau mungkin di komputer, yang berupa pertanyaan-pertanyaan pemahaman kognitif, ya, akademis, ini masih dominan kuat pada bidang satu ranah saja, yaitu kognitif. Sedangkan sikap tidak bisa dinilai pada kertas tersebut. Sedangkan keterampilan juga enggak bisa dinilai pada kertas tersebut. Nah, sehingga ada anak yang pintar, mungkin pintar dalam hal kuat di afektifnya, juga kuat sekali di bidang psikomotoriknya, ya. Dan bisa jadi dia kuat di kognitifnya karena mungkin kondisi psikis atau fisiknya ketika menjelang ujian tidak fit, ya, tidak prima. Sehingga soal-soal yang keluar pada ujian tersebut qadarullah dia tidak belajar, ya, sehingga dia tidak lulus ujian. Ini sebenarnya ketidaklulusan ujian itu bukan berarti bahwa dia benar-benar orang yang tidak siap hidup untuk di masyarakat. Karena apa? Yang diuji pada dirinya tadi adalah hanya sebatas kognitif. Padahal ranah pada perilaku manusia itu ada yang lain, yaitu pada yaitu di afektif dan psikomotor. Kemudian tadi ada yang dia malas-malasan, ternyata dengan curang, menyontek dan sebagainya lulus. Ini berarti memang karena apa, efektif sikap moral itu enggak dijadikan ukuran untuk kelulusan. Padahal tadi disebutkan, ya, bahwa sejatinya materi ujian untuk kelulusan itu adalah bagaimana, ya, tadi siswa tadi begitu lulus betul-betul siap terjun di masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi manusia yang bermoral, yaitu berakhlak mulia, sekaligus manusia yang bermanfaat, ya, bagi masyarakat sesuai dengan bakatnya. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Ini yaitu beribadah kepada Allah, kemudian yang kedua memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun satu sisi materi ujian yang diberikan di sekolah-sekolah kita masih sebatas kognitif. Ini makanya perlu mungkin adanya perbaikan, ya, tentang materi-materi uji, termasuk sikap, ya, sikap yang perlu dijadikan penentu kelulusan anak juga, ini perlu dipertimbangkan. Dan lagi perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang cerdas di perasaan, di afektifnya, kuat di afektif. Ada yang cerdas di kognitif, ya. Jadi akademisnya luar biasa, otaknya cerdas, otak kirinya kuat. Sehingga ini yang disebut dengan anak pintar. Tapi ada juga anak yang cerdasnya atau potensi dominannya itu di fisik, di psikomotor. Ya. Beda-beda, namun ujian yang diberikan di sekolah itu kan disamaratakan. Ya, yaitu pada kognitif, sehingga anak yang kuat di perasaan, yang mana kelak dia mungkin bisa menjadi seorang psikolog, menjadi seorang konselor, menjadi ahli sejarah yang terkait dengan perasaan, dia merasa keberatan apabila ujian itu disamaratakan pada kognitif, karena dia dominannya di perasaan. Nih, kemudian ada juga anak yang kuat di psikomotor, senang olahraga, terampil sekali, tapi dia nggak suka teori. Ya, dia bisa berperan dengan karya-karyanya walaupun tak tidak banyak teori. Namun ternyata ujian yang diberikan pada dia adalah teori-teori. Dan akhirnya dia mungkin merasa keberatan dalam atau kesulitan dalam ujiannya, sehingga kadangkala dinyatakan tidak lulus, padahal sejatinya yang diujikan adalah bukan bidangnya. Makanya uji yang perlu dilakukan adalah yaitu dua, yaitu tentang survei karakter, yaitu uji moral. Itu semuanya harus lulus tanpa kecuali, disamakan kepada semuanya, karena moral enggak terkait dengan bakat. Kemudian yang kedua adalah uji kompetensi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi ada dua materi uji. Moral itu semua anak sama, yaitu berupa survei. Karena moral itu bukan hanya akademis, tapi perilaku selama dia belajar itu seperti apa, diamati oleh gurunya masing-masing selama pendidikan. Nah, kemudian uji kompetensinya ini beda-beda masing-masing anak. Ada anak yang diuji di perasaan, yaitu mungkin terkait dengan ilmu psikologi, terkait dengan ilmu sosial, dan sebagainya. Ada anak yang diuji mungkin terkait dengan fisiknya. Kalau dia memang dominan bakat fisiknya seperti di hadis tadi, Samurah bin Juntub dan Rafiq bin Khudaj tadi. Nah, kemudian ada yang mungkin diuji dengan kognitif seperti Zaid bin Sabit tadi, karena memang bidangnya itu. Maka Zaid itu tidak diuji untuk melempar tombak dan gulat. Demikian juga Samurah dan Rafiq tidak diuji dalam kognisi untuk baca tulis ini. Nah, inilah ada hal yang materi yang disamakan kepada semua anak didik, ada yang berbeda-beda yaitu sesuai dengan bakatnya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah jika anak kami ingin kami nikahkan karena ingin menyelamatkannya dari fitnah, karena di sekolahan campur baur dan terdapat banyak fitnah syahwat Ustaz. Namun dia belum bekerja, adakah solusinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Seorang yang sudah balig, ya. Jadi balig tapi belum akil. Dia sudah balig tapi belum bisa bekerja, belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Namun karena fitnah yang ada di lingkungan, maka akhirnya orang tua menginginkan atau bermaksud ingin anak tersebut dinikahkan. Ini mana yang lebih maslahah, apakah menikah ataukah tetap melanjutkan sekolah yang campur baur dengan laki-laki dan perempuan. Nah, ini perlu dipertimbangkan maslahah dan mandorotnya. Kalau seandainya ternyata anak tersebut itu tidak bisa bertahan dengan adanya fitnah tersebut, sehingga terjadi ikhtilat atau hal-hal atau kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul pada campur baur tersebut, maka seyogyanya dinikahkan. Tapi kalau ternyata ya, anak seandainya dinikahkan itu mandorotnya lebih besar karena belum memiliki kemampuan, belum bekerja, ya, maka seyogyanya dia diminta untuk berpuasa, ya, banyak beraktivitas, jangan sampai energi yang ada pada dirinya itu tidak tersalurkan, sehingga dia condong untuk menuruti syahwat yang ada pada dirinya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'asyaroh sabab, manistato aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian itu telah mampu, maka menikahlah. Ya. Fa'innahu ahadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa'alahi bisawm fa'innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, ya, jadi sudah balik tapi ternyata belum mampu untuk menikah, ya, maka baginya hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menjadi pelindung bagi dirinya. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pemuda. Nah, kalau anak tadi itu ternyata belum mampu, memang kalau mengikuti sunnah Nabi berpuasa, ya, berpuasa dan menghindari ikhtilat, mencari sekolah yang tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini kalau kembali kepada sunnah Rasul. Tapi ternyata kalau ternyata pertimbangan mandorotnya lebih besar untuk melanjutkan sekolah, maka tidak mengapa, ya, dia mungkin menikah. Ya, dia menikah, nanti masalah belum bekerjanya orang tua bisa membantu terlebih dahulu, ya, dalam rangka untuk menghindari fitnah, ya, menghindari kemandorotan yang terjadi pada anak kita. Jadi akhirnya pertimbangan masalah mandorot itu dikembalikan kepada orang tua yang lebih tahu tentang anaknya. Ya, jadi intinya mana yang lebih maslahah, itulah yang menjadi pilihan. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya dan hamba Allah tadi yang bertanya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Pertanyaan datang dari Bapak Abdul Munif di Jepara. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya usia 28 tahun. Sejak lama saya sudah sering dididik oleh orang tua saya secara keras dan disiplin. Meskipun dulunya saya tertekan dan menganggap orang tua saya adalah orang tua yang tega dan jahat, namun akhirnya ketika saya dewasa, saya merasa bahwa hasil didikan orang tua saya tersebut membawa manfaat yang luar biasa hingga saat ini. Bagaimanakah nasihat atau pendapat Pak Ustadz mengenai hal ini? Apakah boleh saya terapkan kepada anak-anak saya nanti? Silakan Ustadz. Iya. Jadi ini masalah terkait dengan pola asuh warisan. Ya, pola asuh warisan. Banyak orang tua metode mendidik terhadap anaknya itu mencontoh metode mendidik orang tuanya dahulu ketika mendidik orang tua tersebut masih kecil. Ini. Kalau orang tua dulu keras, terus kemudian Allah takdirkan menjadi berhasil, ya, kemudian diturunkan kepada anaknya dengan keras, apakah ini juga akan menjadikan anak nanti akan berhasil juga dididik dengan cara seperti ini? Jawabannya adalah kembali bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak. Ya, dikembalikan kepada guru terbaik yang pernah ada di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Apakah semua orang yang masa kecilnya dididik keras pasti berhasil seperti Bapak? Tentu saja ada yang tidak berhasil, malah memunculkan adanya trauma. Yang Allah takdirkan kepada Bapak, mungkin Bapak merasa diri Bapak itu adalah telah berhasil dan ingin menularkan, ya, metode pembelajaran itu kepada anak tersebut. Namun belum tentu, ya, anak Bapak itu cocok dengan metode yang dulu Bapak dididik oleh kakek anak tersebut. Ini. Jadi metode pembelajaran setiap anak itu ternyata unik. Unik. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhadap semua orang itu keras. Ya. Tidak kepada semua anak juga Rasulullah itu keras. Ada kalanya beliau itu cukup berempati saja pada anak atau orang yang sudah dewasa dalam memperbaiki, dalam mendidik. Ada kalanya Rasulullah itu di dalam mendidik dengan nasihat lembut, dengan berdialog, dengan bernalar. Dan ada kalanya Rasulullah itu dalam mendidik seseorang itu dengan keras, bahkan dengan hukuman, walaupun mungkin juga bukan hukuman fisik. Nah, bagaimana menerapkan ketiga sikap orang tua terhadap anak tersebut dalam mendidik, yaitu dilihat kondisi anaknya masing-masing. Bapak berhasil ketika saat ini karena dulu dididik keras, karena memang pendidikan yang cocok untuk bapak itu adalah dengan keras. Karena antara lain, ya, orang yang dididik dengan keras berhasil adalah orang yang sudah tumbuh kesadarannya. Ini terjadi ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, ya. Maka Rasulullah SAW mendidik Ka'ab bin Malik dengan hajar, dihajar, ya, dicuekin, ya, tidak diucapkan salam kepadanya, tidak diajak ngobrol dan sebagainya. Ini hukuman. Karena Ka'ab bin Malik adalah orang yang sudah tumbuh kesadarannya, sudah beriman dan sudah berilmu, tapi ternyata lalai. Tapi terhadap laki-laki yang kencing di masjid, Arab Badui yang kencing di masjid, Rasulullah tidak marah, tidak menghukumnya, tapi dengan berdialog dengan nalar. Karena dia sudah tumbuh kesadaran untuk ibadah, hanya belum tahu tentang tata cara ibadah. Nih, maka Rasulullah dengan memberikan nasihat dengan lembut. Kemudian terhadap orang yang belum tumbuh kesadarannya, yaitu orang yang belum masuk Islam, belum tumbuh karakter imannya, seperti Sumamah bin Usal yang diikat di tiang masjid, Rasulullah hanya memberikan empati, ya, menasihati dengan lisan saja tidak. Nah, makanya bagaimana, apakah kita cocok mendidik anak itu dengan keras apakah dengan lembut, maka dilihat kondisi anak-anak kita. Yang ini dibahas pada materi-materi yang telah lalu tentang recovery, ya, atau perbaikan akhlak, ya, bagi orang yang telah tidak yang tidak tumbuh karakternya pada masa emas. Jadi terlewat, ya, terlewat karakternya, tidak tumbuh pada masa emasnya yang lalu. Ini jadi perlu dilihat kondisi anak, karena belum tentu cocok untuk anak dengan metode keras tersebut. Demikian, ya, wa ta'ala lebih sawab. Kemudian kesimpulan dari materi kajian kali ini, ya, tentang ujian akhir ini, maka ujian akhir sangat perlu, ya, untuk menguji apakah anak itu siap terjun di masyarakat apa belum. Ya, ukuran apa anak siap terjun di masyarakat, yaitu mereka sudah balig, ya, dan kemudian menjadi orang dewasa. Orang dewasa yang telah Allah maksudkan, ya, yaitu Allah menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah dan untuk menjadi khalifah pemakmur bumi. Nah, maka dua tujuan ini harus ada pada anak yang akan lulus, sehingga dia begitu lulus menjadi seorang dewasa, betul-betul dewasa yang mukallaf, ya, yang sudah bisa memikul beban syariat, ya. Ini sudah bisa tunduk taat beribadah kepada Allah, dan dia sudah memberikan manfaat, ya, kepada masyarakat dengan karyanya. Ini. Nah, jadi ada dua materi uji, ya, yaitu yang pertama adalah tentang survei karakter, karena karakter itu tidak bisa dinilai hanya sekedar dari kertas, tapi dengan pengamatan selama proses pendidikan. Ini selama proses pendidikan, ya. Jadi sejatinya antara SD, SMP, bahkan dari TK, ya, TK, SD, SMP, SMA itu harusnya sambung menyambung jadi satu, ya, karena perkembangan pendidikan itu tidak terkotak-kotak demikian. Yang terjadi di SD itu sangat terkait ketika di TK. Moral yang terbentuk di SMA sangat terkait di SMP. Maka survei karakter ini hendaknya dilakukan sejak awal anak itu sekolah. Kalau sekolahnya dari SD, berarti dari SD diamati perkembangan karakternya, ya, moralnya, akhlaknya. Kalau ternyata menjelang balig itu sudah terbentuk moralnya, ya, dia dengan penuh kesadaran untuk sholat, ya, bahkan sholat subuh saja itu enggak usah dibangunkan, sholat sendiri, itu tanda-tanda bahwa akhlaknya sudah mulai muncul. Ini survei karakter. Terus kemudian bagaimana agar dia bermanfaat di masyarakat, maka sebelumnya kan sudah ditumbuhkan bakatnya, sehingga dia memiliki karya yang bisa bermanfaat bagi umat, maka itu diuji apakah penumbuhan bakatnya ini telah benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, maka adanya uji kompetensi. Ini kompetensi dia yang terkait dengan bakat itu, kalau ternyata memang sudah siap untuk diterapkan di masyarakat dan bisa memberikan manfaat, maka bisa dikatakan kompetensinya lulus. Moral sudah lulus, kemudian kompetensinya sudah lulus, maka diharapkan anak begitu lulus dari sekolah betul-betul menjadi orang yang dewasa, dia berakhlak mulia, dan berkarya di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat kepada mereka dengan semulia-mulianya akhlak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, para pendidik, para orang tua, dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti, generasi yang benar-benar menjadi tulang punggung bangsa ini. Ketika mereka menjelang balik betul-betul menjadi tulang punggung bangsa, bukan ketika mereka menjelang balik menjadi beban bangsa karena tidak munculnya akil pada diri mereka. Demikian ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.